يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Baiklah, ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, terkhusus kenikmatan yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai, yaitu nikmat ad-din, nikmat agama ini. Allah sebagai Khalik, Dia sebagai pencipta, Dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Allah Al-Khaliq, Dialah yang menciptakan seluruh makhluknya ini. Di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, ada yang mulia, ada pula yang rendah atau hina. Ada yang baik, ada yang jelek. Allah pilihkan kita sebagai manusia, dan manusia adalah bentuk ciptaan Allah yang paling baik dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri, kita dijadikan sebagai manusia yang memiliki kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Sejelek apapun manusia, mukanya, warna kulitnya, sejelek apapun, dia lebih mulia daripada setampan apapun binatang. Sebaik-baiknya binatang di muka bumi ini, tidak lebih baik daripada sejelek-jeleknya manusia. Ini kita syukuri. Di antara manusia yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara mereka ini, yaitu Allah lebihkan daripada yang lainnya. Allah berikan nikmat kepadanya berupa al-iman. Sementara makhluk yang lainnya yang bernama manusia ini tidak mendapatkan iman. Mereka tidak beriman pada Allah. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Diberi al-iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan iman itu, seseorang akan bisa menjalani hidup dengan tentram, dengan bahagia. Tanpa keimanan, siapapun dia, apapun jabatannya, dia pasti mengalami kesempitan dalam dada-dadanya. Allah telah menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari Al-Quran, dari mengingat aku, maka pasti dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Inilah nikmat iman. dari orang-orang beriman ini Allah masih memilih-milih lagi. Semua orang beriman baik, tapi keutamaan sesuai dengan keimanan yang ada pada mereka. Semakin tinggi keimanan seorang, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim, dan ini suatu nikmat, dijadikan diri kita sebagai seorang muslim itu suatu nikmat. Allah pilih di antara mereka ini orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu. Banyak kaum muslimin tetapi mereka subhanallah jauh dari ilmu. Tidak mau duduk mendengarkan ilmu. Dan kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan ilmu. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan ini terlalu sering untuk mendengar keutamaan ilmu daripada yang lainnya. Rasulullah mulia karena ilmu yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh beliau. Ini nikmat. Di antara orang yang menuntut ilmu tidak semuanya diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Tidak semua orang yang duduk bermajlis dalam rangka mencari ilmu, tidak semuanya diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka Allah khususkan dari orang-orang yang beriman ini, yaitu Allah khususkan pada mereka al-ilmu. Allah ajarkan kepada mereka ilmu. Dan mereka mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga mereka ini amat mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'il ikhwah rahimani wa rahmatullah jami'an. Dan tentunya al-ilmu, sumber ilmu itu adalah kitabullah wa sunnah rasulnya. Dan apa yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sumber ilmu itu itulah. Kitabullah dan sunnah rasulnya dan apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an. Tilawatan baik membacanya. Tajwidan baik secara tajwidnya. Tafsiran baik tafsirnya. Ini semuanya masuk dalam bab ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dan mengajarkannya. Mengajarkan membaca Al-Qur'an kepada orang yang tidak bisa menjadi bisa dia. Mengajarkan makna-makna Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an. Sehingga dia bisa. Fa'alaikum rahimani wa rahmatullah jami'an. Dan ini kita syukuri. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yang mengajarkan Al-Quran. Masuk dalam ini. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam kesempatan ini, ana khususkan nasihat ini kepada mudarrisin dan juga mudarrisat yang terlibat di dalam pendidikan yang berusaha untuk mengikuti jejak Salafina Saleh. Ana ingin menyampaikan beberapa nasihat, dan nasihat ini aula untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya. Perlu diketahui bahwasanya amalan ini adalah amalan yang amat besar pahalanya. Sekali lagi, amalan ini adalah amalan yang amat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyepelekan amalan ini, walaupun yang kita ajari anak-anak. Kadang-kadang kita tidak menyadari keutamaan itu sebetulnya besar. Anak-anak, kalau kita arahkan, kita didik, masya Allah, dia istiqomah. Sejak muda dia istiqomah. Luar biasa hasilnya nanti. Dibandingkan mengajarkan kepada orang yang tua. Orang tua ntar lagi mati. Orang tua sulit untuk menyebarkan ilmu. Tapi anak-anak, antum sudah menyiapkan sekarang kader-kader, para pejuang Islam. Subhanallah. Dengan perantaran antum, anak-anak tersebut menjadi duat ila Allah. Berapa ajr yang akan antum raih? Ingat ya, amalan ini adalah amalan yang amat besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantaraan kalian, itu lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Unta merah maksudnya yaitu perhiasan yang paling mewah waktu itu, kendaraan yang paling mewah waktu itu. Yakni pahalanya luar biasa bagi orang yang dia sebagai perantara hidayahnya seseorang. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah. Tetapi seorang mendapatkan hidayah dengan perantara kita misalnya, maka itu lebih utama. Yakni ajr yang akan diraih oleh kita itu amat besar. Ya kalau kita mungkin di sini, wah enak ya kalau punya mobil Innova, enak kalau punya mobil ini, mobil apa yang terbaru ya. Ini seorang mendapatkan hidayah dengan perantaraan kita itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah. Fala ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka nasihat ana, karena ini satu amalan yang amat besar, yang pahalanya besar, dan antum sudah banyak mengetahui hadis-hadis seputar ini yang berkaitan dengan ilmu. Idza matal insanu inqata'a 'amalu illa min thalathin: shadaqatin jariyah, wa 'ilmin yuntafa'u bih, wa waladin shalih yad'ulah. Jika seorang meninggal, maka terputuslah semua amalannya. Dan ini selesai sudah. Pahala baik dan jeleknya sudah tertulis sudah. Selesai. Kecuali dari tiga hal ini. Yang seorang itu walaupun meninggal, dia terus mendapatkan pahala, mengalir pahala padanya. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang maksud adalah ilmu din. Antum mengajarkan sholat, anak-anak melakukan sholat, masya Allah, antum mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya anak tersebut. Antum mengajarkan membaca Al-Quran, cara baca Al-Quran, anak-anak bisa membaca Al-Quran, masya Allah, antum mendapatkan pahala ketika anak itu membaca Al-Quran. Ini ikhwah amalan yang besar ya. Ilmun. Ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladin salayat ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ya, anak soleh tentunya mendoakan orang tua. Anak soleh yang dia mendoakan orang tua. Secara terlafaz jelas disebutkan di situ ilmin yuntafa'u bih, yang terlafaz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya itu kembali kepada ilmu. Semuanya kembali kepada ilmu. Ini keutamaan ilmu. Secara terlafaz yang dilafadzkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ilmin yuntafa'u bih. Jelas di situ. Tersirat ada semuanya. Sedekah jariyah. Seseorang bersedekah jariyah, tahu dia ini amalan sedekah jariyah dari mana? Dari ilmu. Ya. Siapa yang menyampaikan? Seorang yang alim. Mengatakan daripada harta kamu disumbangkan untuk ini, kurang manfaat. Lebih baik kamu sumbangkan untuk masjid misalkan. Kamu walaupun seandainya meninggal, kamu mendapatkan pahala. Yang menunjukkan kebaikan, dia yang punya ilmu ini. Yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan pula. Kembalinya kepada ilmu. Tanpa mengurangi orang yang bersedekah tersebut. Misalkan antum mengarahkan seorang untuk bersedekah jariah. Dia gak tahu, awam, gak ngerti ilmu. Disampaikan ilmu. Inilah sedekah jariah. Ayo ta'awun sama ini. Akhirnya dia bersedekah jariah. Dia dapat pahala. Antum yang menunjukkan kebaikan juga mendapatkan pahalanya. Tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kembalinya kepada ilmu lagi. Demikian juga anak itu menjadi anak yang soleh. Dia menjadi anak yang soleh bukan karena dia itu pintar fisikanya, biologinya, ya, IPS-nya, sejarahnya. Ya. Enggak. Yang menjadikan anak itu soleh ilmu agama. Ya. Ilmu agama. Sehingga anak tersebut menjadi anak yang soleh. Ya orang tuanya dapat pahala. Tapi muallim, pengajar yang menyampaikan ilmu kepada anak tersebut. Yang menyebabkan anak itu menjadi anak yang soleh. Dia mendapatkan pahala. Semuanya saya katakan kembalinya kepada ilmu. Maka nikmat ini. Antum diberi kesempatan untuk meraih pahala yang besar. Para mudarris itu tempat pahala yang besar. Tapi saya ingatkan ucapan Ibnu Sirin rahimahullah taala, rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Ya. Betapa banyak amalan yang besar pahalanya ya. Menjadi rendah disebabkan niat. Maka nasihat saya yang pertama ya ikhwan, sebagai mudarris, karena ini amalan yang amat besar, jangan sampai kita terlewat ya, dari pahala dari amalan ini. Maka yang pertama saya ingatkan, saya nasihat kepada diri saya pribadi dan antum semuanya, yaitu ikhlasun niyah fit tarbiyah. Meniatkan ikhlas karena Allah di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan ini. Niatkan ikhlas karena Allah. Jangan mengharap sesuatu yang ada di tangan-tangan manusia. Jangan mengharap sesuatu yang ada di tangan-tangan manusia. Jangan berharap itu. Kecewa nanti antum, kecewa. Manusia, ya, sekaya apapun, kalau tiap hari didatangi, diminta-minta, jengkel juga. Itu manusia. Tetapi Allah Al-Ghani, dia justru senang kalau hambanya ini meminta kepadanya. Maka anak nasihatkan ya ikhwan, ikhlaskan amalan antum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan antum melakukan amalan yang besar ini, antum mengharapkan sekelumit dari apa yang ada di tangan manusia. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ikhlas, antum akan mulia. Tetapi antum ketika hilang keikhlasan tersebut akan rendah dan hina antum. Walaupun antum sebagai pengajar, walaupun antum sebagai ustaz kabir, rendah dan hina. Ini ana ingatkan pada diri saya pribadi dan antum semuanya. Ikhlaskan dalam amalan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul antum mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keriduan Allah. Bagaimana amalan antum ini diterima oleh Allah? Itu. Bagaimana antum beramal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau antum meniatkan ikhlas karena Allah, menginginkan darul akhirah, dunia pasti datang pada antum. Dunia pasti datang pada antum. Kalau antum meniatkan akhirat, dunia otomatis akan ikut antum. Cuma ketika datang dunia, antum siap atau tidak, terfitnah atau tidak, itu masalahnya. Dunia pasti ikut kalau seorang itu meniatkan amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meniatkan amalannya untuk akhirat. Dunia pasti akan mengejar dia dan datang kepadanya dalam keadaan rendah. Tetapi yang jadi masalah dan itu yang dikhawatirkan Rasulullah, yaitu datang dunia kepada kalian sehingga kalian berlomba-lomba terhadap dunia tersebut. At-tanafus di dunia ini yang bahaya. Rasulullah enggak khawatir pada sahabat menimpa pada mereka kefakiran. Enggak khawatir. Insya Allah mereka tetap istiqomah masih. Insya Allah mereka masih istiqomah. Keumumannya masih istiqomah. Kalau cuma masalah kefakiran. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah yaitu jika datang dunia kepada kalian dan kalian berlomba-lomba terhadap dunia tersebut. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah, betul-betul mencari akhirat, Allah tidak akan membiarkan hambanya. Allah tidak akan membiarkan. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan membelanya. Allah akan menolongnya. Allah akan lapangkan dadanya. Allah akan memberikan kecukupan pada dirinya. Dan ini satu nikmat jika Allah memberikan kecukupan pada hati seorang. Oleh karena itu, ana ingatkan pada diri saya pribadi dan antum semuanya, hendaklah mengikhlaskan amalan ini karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keriduannya dan terus kita berupaya bagaimana amalan kita ini diterima oleh Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Ingat, kita diperintah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini akhwah, artinya waktu-waktu kita ini bagaimana bernilai ibadah. Dan syarat ibadah antum sudah mengetahuinya. Salah satunya adalah al-ikhlas. Dan apa yang kita lakukan ini yaitu tarbiyah. Amalan yang amat besar pahalanya. Yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk ini. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk ini. Maka syukuri ini. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meniatkan sekelumit dari dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu saya tekankan di sini yaitu hendaklah kita sebagai mudarris hendaklah sebagai kudwah bagi tulab, sebagai suri teladan, kudwah hasanah, suri teladan yang baik bagi tulab. Kita memulainya, kita hendaklah berakhlak yang mulia, beradab yang baik, melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan pada kita, sholat dan yang lain-lainnya. Ketika kita berkata jujur dalam perkataan kita, apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataannya. Ini ya akhwah, hendaklah kita sebagai kedua. Dan ana ingatkan, memperbaiki jiwa kita sebagai mudarris kita ini, hendaklah ini tujuan utama sebelum kita memperbaiki orang lain. Karena kita akan menjadi kudwah bagi tulab. Maka tekankan pada diri kita masing-masing untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana kita bisa masuk jannah, bagaimana kita terhindar dari adab an-nar. Perbaiki diri kita. Kalau kita bersikap demikian ini alamat, tanda kesuksesan pendidik tersebut. Kesuksesan pendidik itu ketika pendidiknya telah menerapkan ilmu tersebut, sehingga itu yang banyak mempengaruhi tulab. Ingat ya akhwah, keberhasilan para ulama mendidik umat ini karena mereka sebagai kudwah. Di samping ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sebagai kedua. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perintahkan kepada tulabnya, mereka yang mengamalkan terlebih dahulu. Apa yang mereka larang kepada tulab, mereka telah menghindarinya. Jadikan kedua. Dan terkhusus anak-anak. Anak-anak itu simple, pemikirannya simple. Seandainya kita tidak mengeluarkan dalil, anak-anak tidak mempermasalahkan itu. Itu anak-anak. Beda dengan yang besar. Dalilnya apa? Anak-anak itu simple. Anak tekankan di sini kedua ya, kedua hasanah. Yang baik menurut anak. Yang baik menurut anak itu apa yang dilakukan oleh mudarrisnya. Dan yang jelek menurut anak, apa yang ditinggalkan oleh mudarrisnya. Ini ya akhwah. Jadi kalau mudarrisnya masya Allah, misalkan yang laki-laki sholat ya, atau seorang ayah, atau seorang ibu. Seorang ibu, kalau dia setiap harinya misalkan qiyamul lail, ya, anak-anak melihat, maka menurut anak qiyamul lail itu baik. Kalau setiap hari orang tuanya, ibunya, orang tua dan ibu ini sebagai mudarris juga. Ya. Justru ilmu itu banyak didapatkan dari orang tua. Kalau orang tua itu subhanallah dia baca Al-Quran tiap hari, anak-anak itu otomatis. Dia beda dengan yang besar ya. Anak-anak kecil itu dia akan latah, dia akan mengikuti. Ya. Ikut-ikutan juga baca Al-Quran. Karena itu yang baik menurut anak. Maka jadikanlah antum sebagai kedua bagi tulab. Yang baik menurut anak itu adalah apa yang dilakukan oleh pendidiknya. Beda kalau anak itu sudah besar, ini, sudah bisa dia berpikir, dia ini, wah, bisa. Ya. Tapi kalau anak-anak, Ya sudah, antum perhatikan. Kesibukan antum di rumah, ya anak-anak kurang lebihnya seperti itu. Karena itulah yang baik menurut anak, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh uminya, apa yang dilakukan oleh ayahnya, apa yang dilakukan oleh mudarrisnya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dia. Yang dilihat itu lebih kokoh, yang didengar tuh anak-anak lebih kokoh itu untuk lengket. Itu usia muda, usia anak-anak. Maka kesempatan ini yang anak katakan, penting pendidikan anak-anak itu. Antum seolah-olah ingin menulis di kertas yang putih polos masih. Mau ditulis apa ini? Beda antum, kalau sudah ada tulisan, aduh ini banyak salahnya nih. Antum ingin memperbaiki, itu sulit. Antum harus menghapus dulu. Iya apa enggak? Kalau anak-anak tidak dididik, ya, orang tuanya sibuk, ya, dia tidak dimasukkan ke pendidikan yang salafi. Ya. Berdasarkan kitabullah, sunnah rasulnya, dengan pemahaman salafus soleh. Ya seperti itulah. Anak-anak, tahu-tahu dapat masukan pintar nyanyi, tahu-tahu kenal tokoh ini, tokoh itu, tahu-tahu kenal dongeng ini, dongeng itu. Jauh dari cerita sahabat, gak ngerti Al-Quran, gak ngerti ini dan itu. Kenapa? Karena yang sering dengar itu, gurunya gak ngerti agama. Teman-temannya juga gitu. Nah teman-temannya, subhanallah, kacau. Anak-anak ngeri yang seperti ini kondisinya. Ini Ehwan, ini anak-anak loh ya. Anak-anak itu yang dilihat cepat itu. Ingin dilakukan. Yang didengar ingin ditirukan. Itu anak-anak. Jangan salahkan anak-anak. Oh, kamu kok nyanyi-nyanyi? Ya salahnya orang tua tidak memperhatikan anaknya. Dari mana dia bisa nyanyi? Jangan salahkan anak. Penting masalah pendidikan ini. Nah, jadikan kita sebagai kedua. Anak-anak melihat kita senyum, anak-anak melihat kita ini ramah, dia otomatis nanti senang sama kita. Kelembutan yang ada pada kita, ya, sesama mudarris, masya Allah ta'awunnya, ya, tidak terjadi, masya Allah, akur gitu loh, ya. Tidak saling mungkur, ya. Itu pendidikan yang jelek di depan anak-anak. Pendidikan yang jelek. Mudarris yang satu dan yang lainnya depan anak-anak tidak tegur sapa, tidak salam, tidak ini subhanallah. Anak-anak otomatis nanti akan bisa menilai anak-anak. Walaupun kecil-kecilnya. Ini ya, anak-anak ingatkan pada antum semuanya. Yaitu yang kedua, hendaklah antum menjadi kudwah bagi anak-anak, bagi tulab. Dan perhatikan, memperbaiki diri kita ini lebih aula sebelum kita mendidik anak-anak. Artinya, terapkan, kita dapatkan ilmu sebelum kita ngajarkan, kita terapkan dulu. Terapkan dulu pada diri kita. Ya. Kalau kita menerapkan ilmu, ya mungkin di awalnya berat. Di awalnya berat, wah ini. Rintangannya berat. Memang demikianlah sifat ketaatan itu. Tetapi ketika antum melakukannya, untuk yang berikutnya mudah. Untuk yang berikutnya mudah. Berikutnya mudah. Demikian maksiat juga. Kalau antum misalkan tidak pernah berbuat maksiat tentang sesuatu ya. Ketika melakukan pertama kalinya itu gak tenang hati antum. Itu otomatis sudah. Tetapi ketika terjadi maksiat, kemudian antum mengulangi lagi, nanti akan mudah melakukan maksiat tersebut. Dan semakin lama, semakin hitam hatinya. Kalau seperti ini kondisinya, antum sudah gak peka lagi sudah. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan ini bahaya. Tekankan perbaikan pada jiwa kita ini lebih diutamakan sebelum kita memperbaiki orang lain. Dan ingat, baiknya perangai seorang murabbi itu adalah afdalu tarbiyatin, seutama-utama pendidikan terhadap mereka ini, terhadap anak-anak ini. Baiknya perangai antum, akhlak antum baik, adab antum baik, itu adalah sebaik-baik pendidikan terhadap anak-anak. Enggak usah, enggak perlu antum ngomong, sudah enggak perlu ngomong, anak-anak sudah paham ini baik sudah. Anak-anak itu akan mengikuti perbuatan daripada ucapan. Dalam pengertian, kita nyuruh gini, tapi perbuatan berbeda, anak-anak lebih suka itu perbuatannya. Misalkan kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, bilang sama anak, ayo belajar, ayo baca, ayo belajar Quran, ayo baca Al-Quran. Kita ngomong, bagus. Tapi kita sendiri tidak membaca Al-Quran. Tidak belajar. Ya, anak-anak juga akan memilih perbuatannya daripada ucapannya. Tapi kalau antum berbuat, seandainya antum tidak mengucapkan, ayo baca Al-Quran. Tapi antum baca Al-Quran, anak-anak itu akan ngikutin. Kalau antum sering atau suka baca buku, baca kitab, anak-anak itu akan mengganggu antum, ya kan? Kepengen baca juga itu. Jangan marah kalau diganggu. Dia ingin baca. Sama seperti antum, jangan dimarahi. Kasih yang lainnya. Kasih buku khusus. Artinya perbuatan itu lebih utama daripada ucapan. Ayo baca Al-Quran, nak. Ayo baca Al-Quran. Anak kecil. Ya, kalau dia bisa ngomong seandainya, ya pinter dia. Loh, Abi atau Umi ini enak sendiri, suruh orang baca Al-Quran. Abi Umi enggak baca. Kan gitu kalau dia bisa ngomong, ya. Tapi yang diambil anak apa? Perbuatannya. Coba antum berbuat. Mesti anak-anak itu akan ikut-ikutan. Antum ngomong-ngomong gini tapi tidak melakukannya, anak-anak enggak akan mengambil ucapannya itu. Maka sekali lagi, baiknya suluk antum, perangai, adab, akhlak antum, ya, depan anak-anak ini, ya, tentunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seutama-utama pendidikan. Oleh karena itu, jadilah antum sebagai kedua. Dan Rasulullah didengar ucapannya oleh para sahabat karena itu, karena amalannya. Beliau adalah figur memang. Demikian juga para ulama. Para ulama demikian keadaannya. Mereka orang-orang yang berbuat, beramal. Baru setelah itu mereka berdakwah. Ini ikhwah yang perlu kita ingatkan bersama tentang masalah kedua ini amat penting dalam proses pendidikan terhadap anak-anak. Dan hendaklah dalam masalah ini pula, masalah kedua ini, ya, hendaklah seorang mudarris dia mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Seorang mudarris hendaklah mengamalkan apa yang diperintahkan kepada murid-muridnya dan menjauhi atau waspada menyelisihi ucapannya. Untuk menyelisihi ucapannya. Ini penting sekali, ya. Karena Abu ramaktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak dia lakukan. Oleh karena itu kita dalam berwaspada dari penyelisihan ucapan kita terhadap amalan kita. Sekali lagi, hendaklah kita menjadi figur terhadap anak-anak, menjadi uswah hasanah, suri teladan yang baik untuk anak-anak. Fala ikhwah rahimani rahimu jami'an. Dan yang ketiga yang anak nasihatkan, karena pendidikan ini amalan yang besar, ya, tidak mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini hendaklah kita banyak beristianah kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita, kemampuan yang ada pada diri kita, kehebatan kita, kehebatan kurikulum kita. Jangan. Ingat, hidayah di tangan Allah, ad-dhalal juga di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Banyak kita beristianah, meminta pertolongan pada Allah. Doakan tulab supaya mereka bisa mengamalkan ilmu agama ini. Banyak kita beristianah, memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Padahal meminta pertolongan, isti'anah itu termasuk ibadah. Kenapa Allah sebutkan lagi di sini? Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami minta pertolongan. Kenapa? Kan kita tahu diperintah oleh Allah untuk ibadah, hidupnya untuk ibadah. Bagaimana bernilai ibadah semuanya? Ya kana budu, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa disebutkan lagi di sini, padahal isti'anah itu masuk dalam ibadah? Karena seseorang bisa melakukan ibadah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menolong dia, tidak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan amalan-amalan soleh, kita bisa melakukan amalan taat. Murid-murid kita juga demikian, bisa melakukan ketaatan karena Allah yang menolong dia untuk melakukan itu. Kalau bukan karena Allah, niscaya dia tidak mampu. Sungguhnya berat amalan. Berat. Sekali lagi berat amalan. Ini berat. Sehingga kalau kita tidak banyak bergantung pada Allah, tidak banyak meminta pertolongan kepada Allah, pasti nanti berakhir dengan keburukan. Kita kecewa, akhirnya kita enggak mendapatkan pahala. Kita sudah didik, kita sudah begini, kok hasilnya begini? Kita sudah begini, upaya ini, sudah kita cara lembut, cara ini, cara ini. Ternyata anaknya begini. Lupa satu sisi ini, yaitu isti'anah pada Allah. Meminta pertolongan pada Allah. Dan antum perhatikan, para ulama, i'lam rahimakallah, doa. Doa. Seorang mudaris pada tulabnya. Kenapa? Karena untuk mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh beliau ini, oleh imam yang besar ini, yang menyampaikan ilmu tersebut, ya, itu perkara yang berat. Kalau tanpa pertolongan Allah tidak mampu melakukan itu semuanya. Silakan kalian hitung manusia yang ada di muka bumi ini, betapa banyak mereka yang menyimpang dari ilmu daripada yang istiqomah di atas ilmu. Karena berat untuk mengamalkan ilmu itu. Secara hujah kalah. Kalau disampaikan hujah kalah. Mereka semuanya kalah. Tapi kenapa tidak bisa mengamalkan itu? Karena belum sampainya al-aun minallah azza wa jalla. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ini ya ikhwan, pentingnya isti'anah. Pentingnya isti'anah supaya kita tidak takabur, ya. supaya kita tidak sombong diri ketika kita berhasil dalam pendidikannya. Dan subhanallah, ini kelemahan kita, kurangnya ikhlasnya kita. Kalau kita berhasil dan dipuji, senang kita. Kalau kita gagal mendidik, ya, anak tersebut menyimpang, misalkan, sedih kita. Ya. Atau kita yang lebih parah lagi, ya, kalau kita dicaci maki, jengkel kita. Anak didik kita begini-gini, kita dapatkan caci makian. Oh, kamu gini-gini, oh, gurunya ini begini, gurunya begini. Kita jengkel, kita marah. Tapi kalau dipuji, senang kita. Subhanallah. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Memang hujan ya busro bagi mukmin, tapi khawatir ujian kebanyakannya itu akan menghancurkan orang yang dipuji itu. Celaan sebetulnya menyadarkan orang yang dicela tersebut. Dan antum tahu kenapa al-bid'ah ditahdir oleh para ulama, para a'immah. Para a'immah itu orang yang paling rahmah, paling sayang. Dengan adanya tahdir, tidak leluasa dia menyebarkan bid'ahnya. Sehingga berkurang dosa-dosanya. Sebelum ditahdir, leluasa dia berbicara. Ketika tahdir, hati-hati dia. Rahmah. Itu dari satu sisi. Setulnya tahdir, celaan, cacian, itu semuanya jika benar kenyataannya, itu kalau seandainya benar itu dikra bagi kita, pengingat bagi kita, sehingga kita sadar, oh ya saya salah, sehingga saya harus berubah. Itu celaan, caci makian yang diarahkan pada kita sebagai pengajar, sebagai mudarris, sebagai peringatan. Kalau kita mau menyadari, oh iya, saya salah, saya harus begini. Oh iya, betul apa yang diucapkan oleh si fulan ini, walaupun kata-katanya kasar. Iya, saya salah, saya seharusnya begini, saya begini, saya begini. Kalau seandainya tidak benar, celaan, tuduhan, cacian yang diarahkan pada kita sebagai mudarris, itu adalah hasanah bagi kita. Kebaikan. Kita tidak beramal, dapat celaan terus, dapat, padahal kita tidak seperti itu. Kamu sebagai pengajar gak becus, gak ngurus anak saya, gak mengajari, padahal sudah kita berupaya gini-gini. Benar kan? Kita sudah berupaya. Cuma hidayah di tangan Allah. Anak tersebut menyimpang. Kita sudah melakukan ini. Berarti dia salah. Berarti kita nanti di yaumul kiamah mendapatkan hasanah. Dapat hasanah kita. Kata anak saya kamu begini-begini, padahal tidak. Ya hasanah. Karena orang-orang yang didolimi nanti, dia akan menuntut haknya. Dia akan mendapatkan kebaikan. Tanpa dia beramal. Bisa jadi digibai, iya kan? Mudarris itu orang banyak menggibainya. Orang-orang menggibainya. Gak suka, wah apa sih si fulan itu begini, wah kalau ngajar gini. Digibai dia. Kalau seandainya itu ada pada dia, dapat pahala dia kan? Iya. Sebab orang yang digibai nanti dia didolimi juga kan? Ya, adzulam itu bisa mendolimi hartanya, badannya, juga kehormatannya. Dia akan menuntut nanti. Maka ya ikhwan, karena amalan-amalan yang besar, ya, nasihat yang berikutnya, ya, setelah isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah as-sabr. As-sabr di dalam tarbiyah ini. Bersabar dalam melakukan tarbiyah ini. Dan ini amat erat kaitannya dengan keikhlasan. Karena sabr ini buah dari keikhlasan. Orang yang ikhlas, ya. Orang yang ikhlas itu artinya dia melakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu ini perintah Allah, sehingga dia terus akan melakukannya walaupun banyak masakoh yang dihadapi. Dia melakukannya karena itu adalah perintah Allah. Dan amalan yang besar pahalanya tentunya rintangannya pun juga besar. Sehingga dibutuhkan kesabaran yang besar pula sesuai dengan masakoh tersebut. Kita senangnya kalau ngajari anak itu pinter, cerdas, nurut, ya. Kita senang. Ya dapat pahala kita ngajari anak tersebut. Kita jengkel ngajari anak, diajari sudah sekian lama enggak paham-paham, nakal lagi. Kalau dua orang ini diajari, yang ini masya Allah, ya, nurut ini masya Allah, ya, langsung melakukan. Yang ini wes nakal ini waduh, subhanallah. Orang yang sabar melakukan ini semuanya, subhanallah, ba'dallah, ba'da aunillah, kedua-duanya melakukan amalan yang soleh. Ya tentunya orang yang mengajari orang yang afan-afan saja mungkin gablek kasarannya, ya. Jelas. Orang yang ruwet yang ini dengan sabar dia, dengan cara yang lemah lembut. Ini dilakukan, cari cara ini. Diajak ke sana, diajak kemari. Sehingga dia cinta pada mudarisnya. Sehingga ketika mudarisnya nyuruh, nurut. Ya jelas. Ini pahalanya lebih besar daripada orang yang satu ini. Maka dibutuhkan kesabaran. Ya kadang korban harta kita, ya. Kadang anak-anak itu subhanallah. Kalau dikasih ilmu enggak mau. Tapi kalau dikasih uang mau. Ya, kasih uang diseret ke ilmu. Ada yang mau, kan gitu ya. Padahal beli kerupuk 100 ini. Ya, dia makan. Senang sama mudir. Oh, mudir itu kasih hadiah walaupun misalkan apalah, susu kambing misalnya, ya. Kalau permen jangan, nanti membahayakan anaknya, ya. Susu kambing yang bergizi, ya. Atau apa yang murah tapi enggak madorot pada anak. Makanan-makanan yang enggak madorot, ya. Atau antum bikin goreng sendiri, ya. Makanan-makanan yang jelas enggak ada ini, enggak ada itu, yang terbebas dari penyakit, ya. Kasihkan, Mas. Harganya enggak seberapa, tapi anak itu masya Allah. Baik orang ini. Karena baik, ya. Akhirnya kan orang itu nurut. Iya kan? Ada tipe-tipe orang yang harus diperlakukan seperti itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah perang Hunain banyak ghanimah, ya. Sahabat Rasul, orang-orang Ansor itu orang yang paling nengket sama Rasul, luntang-luntung sama Rasulnya. Sementara pembesar-pembesar yang baru masuk Islam, ya. Ya ketemu sama Rasul masih bisa dihitung dengan jari. Ya. Rasulullah memberikan 100 onta. Sahabat, kepingin, ya kan? Gak dikasih apa-apa. Ya memang ini dalam rangka supaya orang ini bisa masuk Islam, lebih kokoh gitu lah. Yang ini gak perlu. Karena Rasulullah punya keyakinan, dia cukup. Nanti anak nasihatin, insya Allah teger lagi ini. Maka supaya mereka tidak sedih, ya, Rasulullah mengatakan setelah mereka dapat pulang 100 unta, yang ini 100 unta pembesar-pembesar Quraisy ini yang masuk Islam ini, ya, baru-baru masuk Islam masih. Rasulullah mengatakan mereka pulang ke rumah murah mereka membawa harta-harta mereka, bawa unta. Sementara kalian pulang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama? Rasul. Karena ini tingkatannya memang harus seperti itu. Mendengar itu, wah tambah mantep imannya. Ya. Gak sedih. Tapi kalau ini, gak bisa. Kalian pulang bersama Rasul, belum kuat masih. Gak, bukan tipenya orang itu. Tipenya ini baru dikasih, ya yang rendah-rendah dulu. Ya. Yang rendah nih, ya mau unta, kasih unta dulu. Karena tipenya itu. Nah, demikian juga anak-anak. Kadang anak-anak itu suka. Nah. Terus diberi pengarahan. Nah, nanti lambat laun dia paham. Nah. Ini ikhwan butuh kesabaran. Kita harus memperhatikan anak tersebut. Apa ya, karakternya bagaimana. Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga kita menangannya dengan sabar. Begini, begini, begini. Ya walaupun berulang-ulang mengecewakan kita, ya disabarin, namanya pendidikannya seperti itu. Ya disabarin. Sudah diajarkan gini ini, enggak ngerjakan tugas ini, ya disabarin. Yang kasihan kan kalau kita sampai kita marah dan dia enggak mau mondok, kan repot. Ya jelas kalau enggak mondok nanti lambat laun sesat ya kan. Ya enggak. Ya lebih bagusnya kan anak-anak itu ya. Ada tipe-tipe anak dikasih pelajaran ini. Ya kita sabari dengan itu. Ada pula ya memakan waktu kita. Tapi niatkan ikhlas karena Allah. Daripada anak-anak ini bergaul dengan orang awam. Gak belajar, ya sudah lah. Kasih permainan, kasih ini, kasih itu. Yang penting bagaimana anak tersebut betah di pondok. Senang sama salafiyin. Paham maksud anak ya? Ya jangan ditarget anak ini harus begini. Sudah sesuai dengan itu. Nah, ini butuh kesabaran. Yang seperti, memang kalau yang dengan ilmu enak sudah. Tapi yang seperti ini butuh. Bahkan ya menghabiskan sebagian harta kita mungkin. Tapi itu niatkan ikhlas karena Allah. Kadang sewaktu-waktu ya kita ajak ke rumah makan-makan atau minum. Enggak mudaris sama tulap itu ya sepaneng terus ya. Paham sana ya? Kupinginnya dihormatin terus gitu ya. Enggak. Sekali-kali anak-anak sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sama anak-anak juga bagaimana? Bermain sama anak. Tapi bermain yang di sini yang wajar, bukan yang enggak wajar, bukan main-main diambil konsolnya lari, enggak seperti itu ya. Itu bukan mendidik namanya. Atau disembunyikan konsolnya itu dicubit, itu enggak mendidik. Atau dilus-lus rambutnya enggak mendidik itu. Nah, ini ya kawan butuh kesabaran. Kemudian nasihat anak yang berikutnya yaitu hendaklah kita sebagai mudaris bersikap tawadhu. Tawadhu lillahi. Bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita salah, ya akui kesalahannya. Itu orang tawadhu. Ya kita harus memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tujuan utama adalah perbaikan diri kita, ya, perbaikan diri kita. Jangan kita sombong, gak mau tawadhu, gak mau tunduk kepada syariat. Ya sudahlah, dalam perkara-perkara yang apa kita ngalah, ya. tawadu anillah. Bukan maunya menang sendiri. Tidak. Ini penting. Terutama di antara mudarrisin, di antara para guru. Bersikap tawadu. Al-haq yang dijadikan tujuan utamanya. Man tawadu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan angkat dia. Allah akan tinggikan derajatnya. Ingat, masalah pendidikan ini permasalahan yang kompleks. Kadang anak-anak, subhanallah ya, menjadikan mudaris ini menjadi berpecah dengan mudaris yang lainnya. Itu anak-anak kadang-kadang ada tipe yang seperti itu. Kadang memberikan laporan-laporan. Nanti dengan apa? Nah, ucapan Ustaz ini nanti akan dibawa. Dijadikan pedoman. Ini hati-hati. Dan karena ini amalan yang besar, ya, amalan mendatangkan ajar yang besar, dan juga ini sebagai amanah bagi kita sebagai mudarris, maka hendaklah kita menerapkan apa yang telah disampaikan Rasulullah, yaitu melaksanakan amanah dengan baik. Melaksanakan amanah dengan baik. Seorang mudarris yang sudah dijadwalkan ngajar jam 7 pagi misalnya, ya sudah dia ngajar jam 7 pagi. Kalau dia ngajar jam 8, ya sudah ngajar jam 8. Diupayakan amanah. Kalau memang tidak ada udzur yang syar'i, ngajar. Ya, ini kelemahan dari kita, subhanallah. Ya ikhwah, kalau kita lihat pendidikan-pendidikan umum, ya, sekolah-sekolah umum, masya Allah, jam 7, sebelum jam 7 gurunya sudah datang di kelas. Ya bangga? Ya bangga? Umum-umum lah ya, umum. Bukan ngerti ilmu mereka ini, gak ngerti ilmu. Ngajar jam 11 mereka datang. Sebelum jam 11 sudah datang. Sudah masuk di kelas. Masya Allah. Padahal mereka ya, pahala belum tentu dapat. Karena yang diajarkan bukan perkara yang ini. Beda dengan kita. Ilmu agama jelas. Beda dengan ilmu dunia. Kita subhanallah. Keumuman, ana bicara, mudah-mudahan di sini tidak lah ya. Tidak ada bedanya lah. Keumumannya subhanallah. Kalau pendidikan salafi ini. Ini pendidikan salafi lagi ya. Dinisbahkan pada salaf. Tidak pantas sebetulnya. Pengajarnya itu rata-rata telat. Mudah-mudahan di sini tidak, ya. Rata-rata pengajarnya telat. Telat 5 menit, 10 menit. Subhanallah. Dari sisi kesabarannya juga kurang. Kalau mereka, masya Allah, sabar. Sabar, tujuannya apa? Untuk mendapatkan dunia, mendapatkan gaji. Iya kan? Nggak antum. Lebih aula sabar untuk mendapatkan akhirat ya. Wal akhiratu khairun minal ula. Subhanallah. Tapi subhanallah, sekali lagi, pendidikan kita ini lemah. Malas. Semangatnya juga. Mereka semangatnya dalam mengajarkan mendidik anak, masya Allah. Mereka luar biasa lah ya. Ya enggak? Anak-anak nurut. Sama gurunya itu nurut. Kenapa? Kedua ada pada mereka. Gurunya masuk duluan. Anak-anak otomatis ikut. Nah ini, tolong ya ikhwah, mungkin kekurangan-kekurangan ini ya diperbaiki. Ya. Kalau mereka ya mencari dunia itu, disiplin ini aturannya begini, masya Allah, itu ujung-ujungnya nyari dunia. Yang kita lakukan ini berkaitan dengan akhirat, dan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka nasihatkan amanah. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Ya kalau jam segitu masuk, ya masuk. Lah, saya masuk tapi muridnya enggak ada. Masuk dulu. Muridnya enggak ada, dinasihatin muridnya. Jangan dibiarkan, dinasihatin. Kasih tugas. Insya Allah akan berubah kebiasaan yang kurang bagus itu. Akan berubah. Insya Allah. Bi'aunillahi azza wa jal. Nah, ini menjalankan amanah dengan baik. Ya, karena kita nanti akan dimintai tanggung jawab. Ya. Dan ingat, kita bukan sekedar mendidik, menyampaikan ilmu. Ini yang paling penting ya. Amanah di sini bukan nyampaikan ilmu selesai sudah selesai amanah saya sudah, tidak. Tapi sejauh mana ilmu itu diterapkan? Ketika ada kemungkaran segera diingatkan. Di saat belajar ada kemungkaran diingatkan, jangan ditunda. Man ra'amin kemungkaran, fal yughayyir biyadi, fa illam yastati fabi lisani, fa illam yastati fabi qalbi, dzalika ataful iman. Dengan hati ini yang paling lemah imannya sudah. Kalau pengingkaran tidak dengan hati ya sudah. Dengan hati saja yang paling lemah, bagaimana kalau enggak ada di hatinya? Jadi harus di hati itu enggak suka terhadap kemungkaran tersebut. Dan mudarris punya, bisa dengan lisan. Karena dia murid antum. Ya tentunya dengan cara yang baik, dengan hikmah. Jangan lakukan ini, enggak benar. Ayo minta maaf. Jangan diulang lagi ya. Jangan dibiarkan anak-anak. Kelahi dibiarkan. Waduh, saya capek, susah. Ntar lagi kelahi. Bukan pendidik gitu. Tidak apa-apa, hentikan pengajaran dulu. Perbaiki adab, akhlak anak tersebut. Itu lebih utama. Ya. Karena yang kita butuhkan amalan, bukan ilmu semata. Kita ngajar adab, akhlak anak enggak bagus. Itakillah, jangan kamu begini, jangan diulangin lagi. Ya, enggak boleh, ayo minta maafin. Biasa di adab, akhlak. Ayo maafkan. Ya. Itu saudaramu sudah minta maaf, ayo maafkan. Langsung praktek di lapangan. Dan praktek itu sekali lagi itu lebih utama. Pendidikan yang lebih utama. Kalian ngajar ada anak mengucapkan kata-kata jorok dibiarkan. Yang ini mengatakan ini dibiarkan. Layan pak pendidikan tersebut. Ya. Ini amanah maksudnya bukan sekedar untuk menyampaikan ilmu saja. Amanah. Memperhatikan anak tersebut bagaimana akhlak, adab. Itu akan ditanya bagaimana anak didik antum nanti. Bukan ditanya sudah kamu sampaikan ilmu ini. Tidak. Praktek. Ini yang berkaitan dengan amanah. Kemudian yang berikutnya yaitu sedek, jujur dan menepati janji. Ya. Jujur. Ya. Yang zahir sesuai dengan yang batin. Ya. Yang diucapkan sesuai dengan amalannya. Hendaklah kita bersikap jujur. Dan kalau kita berjanji, ditepati. Janji ngasih hadiah. Kalau anak tersebut memenuhi syarat, ya, apa yang kita janjikan, ya sudah. Kasih hadiah tersebut. Ini penting. As-sidq. Kejujuran seorang mudarris. Kejujuran seorang mudarris itu amat besar pengaruhnya pada anak-anak. Walaupun ya pahit, resikonya besar jujur itu. Ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak tahu, ya akui sudah jujur. Oh Ustadz, ini tidak tahu, ini masih Ustadz belum belajar ini. Jujur. Jangan takalluf. Jangan langsung menjawab sesuatu yang tidak bisa. Enggak jujur itu namanya. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatannya. Dan jujur pula dalam kolab ini juga. Dan yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan dalam majelis ini, yaitu tentang tujuan pendidikan. Bagaimana kita bisa membangkitkan syakhsiyah anak tersebut, kepribadian anak tersebut, kepribadian yang baik, yang kenal Rabb-nya, yang mencintai Rasul-nya. Tanamkan ini. Yang bersifat mulia, wibawa, banyak bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tanamkan ini pada anak-anak. Dibikin mental-mental yang kokoh seperti ini. Dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan kepada Allah. Rasa takutnya harus kepada Allah. Jangan sampai kita mendidik anak-anak itu takut pada kita, enggak takut pada Allah. Salah ini sudah. Kita senang kalau anak tersebut melakukan perintah kita, tidak melakukan perintah Allah. Tanamkan, ya, syakhsiyah pada anak ini betul-betul bergantung pada Allah. Dia takut karena Allah. Dia berharap kepada Allah. Menyandarkan dirinya pada Allah. Tanamkan yang seperti itu. Kalau ada mungkin perbuatan mungkar dilakukan oleh anak, tanamkan. Bahwasanya engkau bermaksiat bukan berkaitan sama saya saja. Bukan berkaitan sama mudarris, tidak. Kamu berkaitan sama Allah. Kamu bisa menipu mudarris, bisa menipu saya. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Besarkan keagungan Allah di hati anak tersebut. Kalau kamu bisa lepas dari siksaan seseorang, kamu gak bisa lepas dari siksaan Allah. Jika Allah menyiksa seseorang, dia tidak bisa mengelak dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu, supaya mereka takut pada Allah. Bukan takut pada kita. Ayo, tak pukul kamu nanti ya. Ayo, jangan apa, pukul. Anak itu takut pada kalian, gak takut pada Allah. Demikian juga kalau antum memberikan sesuatu, ya, bersyukur pada Allah, kamu dapat ini. Ya. Sebut. Allah itu sering disebut. Tanamkan di hati mereka. Bangkitkan semangat, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan anakku, ini bukan sunnah Nabi. Jangan kau lakukan. Lakukanlah yang ini. Jangan makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Karena setan makan dengan tangan kiri. Tanamkan kebencian kepada setan. Tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan kita ditakutin oleh anak. Oleh anak didik kita. Jangan. Jadikanlah kita ini disegani. Oleh anak didik kita. Jadi disegani itu karena ketakwaan yang ada pada diri kita. Kalau orang itu bertakwa kan, si fulan bertakwa, ya segan kan orang itu kan. Aduh, enggak enak lah ada si fulan. Nah, kan segan ya. Bukan orang yang ditakutin. Ini dalam pendidikan, dan ini yang anak tekankan ya ikhwah. Bagaimana anak-anak itu memiliki kepribadian yang mulia, memiliki sifat-sifat yang mulia. Sebutkan kejelekan maksiat. Betul-betul direndahkan maksiat tersebut. Dan agungkan ketaatan. Agungkan Allah di hati anak-anaknya. Ingatlah nasihat Rasul, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Perhatikan itu. Ini saksiah terhadap anak. Betul-betul anak itu dikaitkan sama Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dikaitkan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dibesarkan kecintaannya. Jangan Allah murka yang seperti ini. Jangan kau lakukan, ini bukan syarat Rasul. Itu sering seperti itu. Sehingga anak itu betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasul, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa poin yang mungkin yang bisa saya nasihatkan untuk anak pribadi dan antum semuanya yang berkaitan dengan masalah pendidikan ini. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi antum semuanya. Pertanyaan, berapakah batasan umur anak-anak dididik yang bukan mahram? Anak laki-laki diajar atau dididik oleh akhwat atau ummahat? Maka nasihat anak sebelumnya, laki-laki dididik oleh laki-laki, perempuan dididik oleh perempuan. Dibiasakan sejak kecil. Laki-laki, kecuali umiknya, abinya ya. Kita berkaitan dengan pendidikan, yang laki-laki dididik oleh laki-laki, yang perempuan dididik oleh perempuan, karena karakter keduanya beda. Anak-anak yang kecil, kalau terlalu sering dididik oleh perempuan, sifat rujulah nggak ada pada dia. Padahal sifat rujulah itu dibutuhkan bagi anak-anak laki-laki. Dan kalau seandainya terpaksa. Seandainya terpaksa, maka batasan umur Syekh Ubaid menyatakan sampai kelas 3. Tapi Ibnu Bas dan siapa ana lupa itu 7 tahun. Dan wallahu a'lam bishawab, yang masalah ini masalah umur berbeda-beda satu dengan yang lainnya, yaitu sifat tamyiz yang paling penting. Jika anak memiliki mumayyiz itu bisa membedakan, oh ini guru saya cantik, nah, maka jangan diajari anak ini. Jadi hati-hati yang seperti ini. Saya diajari Ustazah Fulana, cantik rambutnya segini, kalau senyum begini, ini hati-hati. Jangan diajari oleh perempuan ini. Ini ada tamyiz sudah. Dan beda-beda anak itu satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa nih? Thank you. Ana tidak sebutkan pertanyaannya, tapi ana ingin menjawab secara global. Ya, ana khawatir nanti ada sesuatu yang kalau saya baca kurang bagus. Ana nasihatkan dalam pendidikan banyak bergantung pada Allah. Sekali lagi, banyak bergantung pada Allah. Ya, kita melakukan ikhtiar. Wah, enggak ada dana ini. Enggak usah. Kita sibuk takalluf dalam masalah ini, kita berupaya semampu kita. Ana yakin kalau antum ikhlas karena Allah, ya, banyak tawakul pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar oleh Allah dari kesulitan-kesulitan antum. Ya. Allah akan muliakan antum dan antum tidak hina. Jangan kita ingin mencari dana, mendapatkan dana dari siapapun itu. Ya. Yang menyeret manhaj antum nanti akan menyimpang. Walaupun tidak seketika itu. Sekali lagi anda tekankan, banyak bergantung pada Allah. Pendidikan itu sudahlah, kita enggak usah takalluf. Maksudnya gimana? Wah, ini anak-anak ini banyak, gimana ya kita mau mendirikan pendidikan di sini? Boleh, lakukan pendidikan. Aduh, kita enggak punya tanah. Ya, datangi ehwa-ehwa yang orang tuanya tersebut, yang punya kepedulian dan dia mampu. Afan ah, ini kita musyawarah sama ikhwan salafiyin. Jangan bawa isbiyin, salafiyin. Jangan bawa orang umum, salafiyin saja. Diajak bicara, gimana nih? Gini, anak-anak kita nih banyak sudah nih. Tempat pendidikan enggak ada ini. Gimana? Gimana nih? Apa kita ambil bantuan ini, ada kesempatan nih? Jangan dulu ngambil bantuan dari ini, lembaga ini, atau ini, yayasan ini, atau dari ini, dari itu, ya. Dana ini, dana itu. Salafiyin apa itu? Nah, ini yang paling penting. Yang akan membantu itu salafiyin. Kalau salafiyin tidak apa-apa. Antum kumpulkan salafiyin ini. Gimana antum? Ya sudah, yang ada ini kumpulkan. Aduh, tidak bisa bangun pondok, mau membebaskan tanah. Misalkan, waduh, nanti ada STK, SD, SMP, SMA. Waduh, misalkan programnya seperti itu. Ya bubar nanti, enggak jalan-jalan pendidikan itu. Ya sudah, adanya orang-orang. Aduh, enggak ada untuk beli tanah 1 hektar. Ya sudah, berapa? Aduh, enggak mampu. Mampunya apa? Mampunya cuma bisa kontrak. Ehwan-ehwan ini bisanya cuma bisa kontrak rumah untuk pendidikan. Ya sudah, kontrak. Jalankan dulu. Memang ujian, mendidik itu ujian, ada ujiannya. Gak langsung, Mekah bangunan ini baru kita mau ngajar. Berat yang seperti itu, ewah. Ini bukan mental pendidik yang seperti ini. Dai mau jadi dai kalau sudah, udah gedung-gedung ini semuanya. Lihat, para ulama merintis dari awal. Saya mobil, perhatikan. Gak ada gedungnya mewah-mewah. Ya, ana enggak melihat sendiri rumah ini beliau, ya. Dari tanah. Sederhana. Subhanallah. Diadakan lakukan pendidikan. Muridnya enggak banyak, sedikit. Anak-anak, ya sudah diajari dengan teladannya. Karena ikhlas dia. Ya. Perhatikan. Karena ikhlas dia betul-betul berdakwah kepada Allah, Allah bukakan banyak sumbangan airnya. Gak takalluf. Yang penting jalan pendidikan. Jalan. Jangan kita membebani diri. Nanti hancur, manhaj rusak. Wah, nyari sumbangan. tatap sana, tatap sini. Pak, ini pak kita mulai. Tidak kenal dia siapa orang ini. Ya. Bukan salafi. Jarang taklim. Ya. Nanti kita bangun bicara dia. Jangankan orang umum. Seandainya ada salafi nyumbang, ya. Kemudian ketika dakwah ini, dia mungkin dinasihatin dulu. Hati-hati, antum kalau begini, harta antum, antum tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Kamu ngungkit-ngungkit amalan. Ingatkan, jangan malu. Jangan takut untuk menasihatin dia. Walaupun dia itu pemilik harta yang menyumbang dana. Sampaikan, ingatkan dia. Kasihan kita. Dana dia sudah dikorbankan, tapi tidak dapat pahala dia. Kasihan. Diingatkan, dai harus seperti ini. Ya akhi, antum jangan seperti itu ahli. Ikhlaskan antum pada Allah. Jangan diungkit-ungkit. Sembunyi-sembunyi kalau mau bersedekah. Itu yang paling utama. Ana cuma menasihatkan. Ternyata masih melakukan itu lagi. Diingatkan. Masih tetap fatan orang ini. Ketika nyumbang afwan. Walaupun dia punya harta banyak. Afwan, ana gak menerima sumbangan antum. Harus seperti itu dai. Jangan sampai dakwah ini diatur oleh orang-orang yang punya uang. Jangan sampai diatur oleh orang-orang yang punya uang. Harus jadi duat yang mulia ya kawan. Tidak akan hina, tidak akan kalian mati. Kalau betul-betul kalian berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tolong kalian. Ana tekankan sumbangan-sumbangan hati-hati. Dana apa saja sudah. Hati-hati. Ya. Ini tidak bersyarat, tidak bersyarat. Tidak bersyarat di awalnya. Ketika antum sudah tergantung, memberikan syarat nanti. Ana ingatkan ini, ikhwah. Betapa rusaknya pendidikan salafiyin disebabkan dana-dana yang masuk. Disebabkan dana-dana yang masuk. Ketika mau merombak ini dan itu, berat. Aku gak bisa ini. Sebetulnya kalau tahu udah kemungkaran banyak di situ, sudah pergi keluar ngajar tempat lain selesai kan? Gak bisa apa? Karena ketergantungan pada dana keumumannya. Cuma dipoles ini atas nama dakwah nanti begini. Allah. Anak katakan jujur seperti tadi. Mentalnya ini nih. Mentalnya. Mental dak ini harus diperhatikan. Dan anak-anak dididik supaya bergantung pada Allah. Yang anak sebutkan tadi. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah agama Allah. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Menjaga badan kamu. Menjaga harta kamu. Menjaga agama kamu. Jagalah Allah. Jagalah agama Allah. Allah pasti akan menjaga kalian. Jagalah Allah. Pasti Allah ada di hadapan kalian. Yang siap membela, menolong kalian ketika kalian dalam kesulitan. Allah ada di hadapan kalian. Allah ada di hadapan kalian. Yang siap sewaktu-waktu untuk membela kalian ketika kalian butuh pembelaan tersebut. Yang siap membantu kalian ketika kalian butuh bantuan tersebut. Siapapun yang akan memberikan madharat pada kita, kalau tidak diizinkan ya Allah, pasti tidak akan sampai madharat tersebut. Siapapun yang akan memberikan manfaat pada kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan sampai manfaat tersebut. Ini nasihat Rasul kepada Abdullah bin Abbas. Dan ini yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Dan sebelumnya tanamkan ini pada diri-diri kita. Paham tuh ya kawan? Ana tidak sebutkan tadi, sengaja. Insya Allah paham antum. Ini ummahat, saya harapkan demikian. Banyak bergantung pada Allah. Keluhkan permasalahan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Allah senang jika hambanya itu berdoa pada Allah. Allah senang. Kalau Allah senang ya ikhwah, nikmat kita, nikmat. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa yang menyakiti waliku, orang yang beriman dan bertakwa, maka aku kumandangkan, aku nyatakan, aku umumkan bahwasanya aku akan memerangi dia. Betapa nikmatnya orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dijaga oleh Allah. Ada orang yang mau menyakitinya, mau menyerang, mau mendolimi dia, Allah sendiri yang akan memerangi dia. Allah jaga dia. Sekarang permasalahannya iman kita ini. Iman pada Allah. Iman kita. Ketergantungan kita pada Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Kalau Allah, kita bergantung pada Allah, Allah nanti yang akan mengatur semuanya itu. Mudah bagi Allah. Cuma Allah ingin menguji kesabaran kalian. Diuji kalian dengan sabar enggak? Ya kalau dakwah itu enak-enak terus, semua akan jadi da'i. Apalagi fulusnya banyak jadi da'i. Niscaya enggak ada pegawai negeri. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Siapa yang jadi da'i ngajar Al-Quran? Satu hari dibayar 1 juta. Tutup itu kantor-kantor semuanya itu. Ya apa enggak? Diuji kalian. Diuji. Ini ikhwah yang ana tekankan berantem. Banyak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya musuh mesti ada. Orang gak suka mesti ada. Tapi jangan takut. Tanamkan dalam hati kita hadis-hadis Nabi pasti benar. Man adani waliyan faqad adantu bil harb. Itu hadis Nabi pasti benar. Intan surullah yang surkum. Ya. Itu ayat Allah pasti benar. Jika kalian membela agama Allah, Allah pasti membela kalian. Menolong kalian. Tanamkan itu ya, Wan. Kalau kita bergantung pada seorang, subhanallah. Kalau orang itu bertawakal kepada selain Allah, Allah biarkan sudah. Allah biarkan. Allah tidak akan menolong dia artinya. Betapa sengsaranya orang kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ana tidak menjawab membacakan pertanyaannya, tapi ana mengomentari aja. Ya. Khawatir salah paham. Ya. Paham sana ya. Fa ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Mendidik anak-anak ini amalan yang besar. Bagaimana anak-anak tersebut menjadi anak yang soleh. Dan kita berdakwah bagaimana anak itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pendidikan kita ini bukan mungkin tingkatannya macam-macam ya. Ada yang TK, nanti SD, mungkin nanti di atasnya ya. Maka bagaimana anak-anak ini yang dari kecil misalkan tarbiyatul aulad atau TK ya, antum tanamkan sejak kecil ini anak-anak mencintai pendidikan pondok. Karena pendidikan pondok itu adalah pendidikan yang akan mengenalkan Rabb-nya. Dengan pemahaman salafus saleh tentunya. Arahkan ke sana. Sehingga tujuan utamanya sudah. Bagaimana ini apa menuju ke arah pondok semuanya. Bahkan kita bercita-cita 100% ke pondok semuanya. Itu tujuan utama. Sehingga kurikulumnya bikin kurikulum sendiri. Jangan nanti, wah ini nanti gak akreditasi ABCD. Ya sudah. akreditasi A plus di sisi Allah itu lebih baik. A plus di sisi Allah. Bagaimana? Sesuai dengan kitabullah, sunnah rasulnya. Kurikulum harus seperti itu. Apa sih tujuan kita mendidik anak? Tanyakan pada diri kita. Mau disiapkan menjadi insinyur? Mau disiapkan apa anak kita ini? Mau disiapkan menjadi dai? Nah, berarti ke pondok arahnya. Mau siapkan apa ini? Dari awal. Ini berkaitan dengan niat. Anak katakan berkaitan dengan niat. Subhanallah, anak ingatkan ya akhwah, hati-hati dengan dunia. Sistem pondok banyak gak disukai karena ya fulusnya sedikit. Terus terang aja. Afwan, terus terang saja. Kalau orang yang mondok itu SPP-nya kurang. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ada yang gak bayar. Apakah anak-anak yang gak bisa bayar terus gak bisa sekolah? Hah? Kita ta'awun. Kita mengadakan lembaga pendidikan kasihan. Yang mereka anaknya ikhwan, gak punya kemampuan. Ya ta'awun, bantu. Orang tuanya mampunya berapa? Ya sudah, semampunya berapa? Ini da'i ilallah. Dan ingat, anak ingatkan yang berhasil itu kebanyakan fukoro. Yang hafidhul Quran, yang begini, kebanyakannya fukoro. Bukan agnia, walaupun ada yang agnia. Tapi mayoritas, anak berbicara mayoritas. Anak berbicara mayoritas. Antum melihat, di pondok-pondok sudah, perhatikan. Si A hafid, siapa dia? Teliti dia. Kebanyakannya fukoro. Kasian. Kenapa orang fukoro biasanya gak macam-macam? Permintaan gak macam-macam, belajarnya serius. Gak mikir makanan ini, gak mikir mau tinggal di hotel ini, gak mikir ini. Maunya belajar. Sementara yang berfulus ini, waduh. Sumpah kadang-kadang. Banyak muskilah. Tapi kan orang tuanya kaya, banyak bantu kita. Aduh, ini repot. Ini yang repot. Ya. Kurikulum perhatikan. Ya. Mau diarahkan kemana pendidikan kita ini? Oh bagus sekolahnya, anak saya ini bisa melanjutkan ke SD Katolik. Na'udzubillah. SD favorit. Setelah dari pondok kita masuk SD Katolik. Na'udzubillah min dzalik. Ya paling jeleknya SD negeri. Kan na'udzubillah ya. Iya kan? Penurunan itu, faham maksudnya ya? Ngerti agama, anjok. Iya apa enggak? Tarik. Gitu loh. Bisa difaham maksudnya ya? Aduh, mental-mental, Masya Allah. Itu, ya bukan... Ya silakan mau mengambil murid dari mana saja, silakan tarik ke atas, tarik bagaimana mondok. Kalau ada kekurangan ini, dinasihatin, gak usah takut-takut. Waduh nanti gak bayar ini, nanti aduan, kurang nanti. Kalau dikeluarkan nanti gimana? Gak bayar SPP satu orang, rugi nanti. Pertimbangannya SPP. Dipecat, padahal anaknya sudah ruwet-ruwet gini. Waduh kalau dipecat nanti gimana ya? Masukan kurang, subhanallah. Sudah ini, enggak anu, enggak sesuai ini. Sudah ini enggak bermasalah, ini enggak bisa ini, sudah. Keluar, keluar, gitu. Tapi tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkan. Sekolah, ngajar Quran. Bawa ini, bawa video. Ngeri-ngeri videonya. Besoknya lagi ngasih gambar ini, besok lagi. Ngasih sebat terus ke pondok. Hah? Cerita ini pulang rumah karena nggak dididik di rumah ya. Mungkin bukan anaknya Salafi ya. Cerita. Saya lihat TV begini. Anak ini anak Salafi ini. Jadi pendengar setia. Yang ngajari siapa? Bukan ustadznya. Yakin ustadznya nggak ngajari. Yang ngajari siapa? Teman-temannya. Teman-temannya bawa sebat, pulang sebat. Dodolannya di pondok. Pendidikan ya, kawan. pendidikan ini ya. Ya, kenapa ke situ? Iya, karena anak saya subhanallah di pondok ini salaf ini masya Allah bisa baca, bisa berhitung, bisa ini sehingga diterima di sekolahan ini. Nah, jadi ini sebagai tempat apa ini? Fasilitas untuk menuju ke sana. Ya, terus gimana? Ya bagus. Ya aturannya begini, nggak boleh bawa ini, aturan harus sesuai dengan syariat. Ya, aturan harus sesuai dengan syariat. Kita menjaga iman ini berat. Ya. Maaf saja, misalkan ya, sepeda motor anaknya dikonceng masuk sekolah. Waduh, ibu-ibu masih muda, ustadznya temu, ya bu. Ketemu gitu terus. Aduh. Ya bikin aturan, gimana caranya? Tolong yang mengantarkan laki-laki. Iman, berkaitan dengan iman. Anak-anak kita lihat, tipe-tipe manusia, masya Allah. Ya, pendidikan itu ikhwan. Ada lagi satu. Di depan anak-anak kita itu pendidikan lah ya. Masuk di pondok kita dan pendidikan itu. Jangan dikira bukan pendidikan. Ya apa enggak? Ya maaf saja saya. Ini kalau berbicara pendidikan ya. Anak saya sebutkan tadi. Apa yang dilihat oleh anak itu nempel. Antum enggak ngajarkan tapi ini tadi. Pengajar-pengajar tidak resmi ini yang kokoh daripada pengajar antum yang resmi. Jangan dikira sepele yang seperti ini. Ya. Jangan dikira sepele. Dan nanti diminta tanggung jawab kita. Ya. Ya. Oh ini sebagai jembatan supaya anak-anak nanti jadi ini. Ya. Justru sebaliknya anak-anak salafi jadi awam. Alhamdulillah min dalik. Hati-hati. Nah ini yang anak ini semuanya sudah saya jawab semuanya dengan bahasa-bahasa yang saya sebutkan tadi. Insyaallah bisa difahami. Mudah-mudahan yang tersinggung ya. Tidak melanjutkan ketersinggungannya dengan meninggalkan ilmu, justru membangkitkan semangat untuk talabul ilm. Ana tidak menyatakan menyinggung, tapi ana menyampaikan apa yang ada. Ini yang ana ketahui. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, saya minta maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan antum segan untuk menasihatin ana jika ana salah. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan digibayan anak, datang ke anak. Telepon, kasih tahu panitia. Insya Allah anak rujuk jika itu adalah salah. Karena saya manusia, mengakui ada kekurangan, ada kesalahan. Jika ada yang hak dan ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan al-haq tersebut. Wallahu'alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.